Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 26 Juni 2019 dibacakan Ardian Syah. Warga Aceh Timur ditemukan tidak bernyawa di kebun kelapa. Minibus simpatistar terguling usai tabrak tiang listrik di Langsa. Pria benar meriah ditangkap polisi usai gadaikan motor curian ke Pidijaya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedarulun Ibrahim, 84 tahun, warga Dusun Pendidikan Kampung Alubu, Jalan Baru, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur, ditemukan tidak bernyawa di kebun kelapa miliknya Selasa kemarin. Jasad Ibrahim ditemukan oleh istrinya Nurhayati, 65 tahun, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Perlak Barat, Ibda Eko Hadianto mengatakan, sebelum ditemukan meninggal dunia, Ibrahim menghilang dari rumahnya sejak Senin 24 Juni 2019. Keterangan istrinya, pada Senin sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, korban masih di rumah bersama cucu mereka. Ibrahim diketahui pergi dari rumah pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, usai istrinya pulang mengusir sapi yang mengganggu tanaman di kebun yang ada di dekat rumah mereka. Istrinya mengira jika suaminya pergi ke masjid untuk salat zuhur. Setelah waktu zuhur berlalu, almarhum juga tidak pulang. Istri dan keluarganya sempat mencari di sekitar rumah hingga ke masjid namun tidak ditemukan. Selasa pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, istrinya pergi ke kebun kelapa yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu Nurhayati melihat ada sesosok mayat yang terlentang. Saat didekati ternyata mayat tersebut adalah suaminya. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Keluarga korban menolak untuk divisum dan jenazah langsung dibawa pulang untuk dikebumikan. Keluarga korban mengaku sudah ikhlas atas kepergiannya. Syedaralun, diduga pengemudi mengantuk, minibus Sempatistar BL7771AA menabrak tiang listrik di ruas jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di desa Langsa Lama, Kecamatan Langsa Timur, Rabu pagi. Kerasnya benturan mengakibatkan bus itu terguling di badan jalan. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kasat Lantas Polres Langsa AKP Deddy Kurniawan mengatakan kecelakaan ini terjadi pukul 05 waktu Indonesia Barat. Sebelum kecelakaan, minibus yang dikemudikan Jafarudin, 40 tahun, warga Dusun Pucuk Rintih, Gampung Tempel, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara, melaju dari Medan menuju arah Banda Aceh. Mobil melaju dalam kecepatan sedang. Melintas di lokasi kejadian, mobil hilang kendali dan menabrak tiang lampu taman yang berada di Pulau Jalan sehingga mobil terguling. Diduga pengemudi mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut. Pengemudi dan 4 penumpang di dalam bus hanya mengalami luka ringan. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Agus Riwayanto Diputra mengatakan tersangka ditangkap unit opsional Satreskrim Polres Aceh Tengah Senin 24 Juni 2019. Penangkapan ini berawal dari laporan pemilik sepeda motor bernama Ulandari, 21 tahun, mahasiswi asal kampung Tansaran, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Korban melaporkan kehilangan sepeda motor ke Mapolsek Bebesan pada 30 Mei 2019 lalu. Pelaku mencuri sepeda motor korban di kawasan Jalan Lintang, Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesan. Dari laporan ini, polisi lalu melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku hingga akhirnya mengamankan pelaku. Hasil interogasi, pelaku melakukan pencurian. Ia juga mengaku jika motor hasil curian digadaikan kepada seseorang di Pidijaya seharga 3 juta rupiah. Syedaralun, pria berinisial AH, 27 tahun, warga Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Benar Meriah, ditangkap personil Satreskrim Polres Aceh Tengah karena mencuri sepeda motor. Sepeda motor jenis Honda Beat BL6038AH hasil curian itu lantas digadaikan kepada seseorang di Kabupaten Pidijaya. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Informasi yang dihimpun, pencurian ini terjadi Minggu 23 Juni 2019 di kawasan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Kedua pelaku memesan go-kart tujuan untuk Pancur Batu. Saat itu mereka mendapat jemputan dari Toyota Avanza BK1166QQ berwarna hitam yang dikemudikan Bagas Ramadan 26 tahun warga Jalan Sunggal, Gang Kenangan, Medan Sunggal. Tanpa curiga, pengemudi mengantar keduanya ke lokasi tujuan. Namun dalam perjalanan menuju ke Pancur Batu, korban dipukul dan dicekik di leher dengan menggunakan seutas tali hingga lemas. Kemudian korban dan mobil dibawa ke arah Banda Aceh. Tiba di sebuah bekas gudang milik warga di kawasan Menasah Baru, Selimum, korban diturunkan dan diikat dengan menggunakan tali. Korban ditinggalkan di lokasi tersebut. Kemudian pelaku membawa kabur mobil itu ke arah Banda Aceh. Personil Polsek Selimum yang menerima informasi mendatangi lokasi dan membawa korban ke Polres Aceh Besar untuk membuat laporan. Korban juga dibawa ke Puskesmas Selimum guna dilakukan visum. Akhirnya kedua pelaku yang kabur berhasil ditangkap. Keduanya diringkus Satreskrim Polres Aceh Besar dan Jatanras Polda Aceh pada Senin malam 24 Juni 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalun, dua pelaku pencurian mobil dengan modus order taksi online diringkus polisi. Kedua pelaku berinisial FE, 20 tahun warga Kecamatan Salang, dan DC, 18 tahun warga Kecamatan Sinabang, Kabupaten Semelu. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Idi Tunong, Ibtu Darli, mengatakan Tarmizi diamankan usai ibunya Abida, 66 tahun, meminta bantuan ke polisi karena telah meresahkan warga. Pasalnya Tarmizi tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan rumah orang tua dan rumah adik kandungnya, serta merusak satu sepeda motor. Sebelumnya Tarmizi juga memukul ayah kandungnya Zainan Usman 70 tahun hingga korban harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Graha Bunda Idirayu. Usai pemukulan ini Tarmizi sempat diamankan dan dirantai warga setempat. Rencananya Tarmizi akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk mendapatkan pelayanan medis. Namun ibunya menolak rencana tersebut. Ibunya yakin bahwa anaknya tidak mengalami gangguan jiwa. Karena telah meresahkan keluarga dan warga, polisi lalu menjemput Tarmizi dan mengamankan Tarmizi di Mapolsek Idi Tunong. Ternyata Tarmizi kembali mengamuk dan melarikan diri dari pintu belakang dengan posisi tangan diborgol di kursi. Petugas jaga dan Kapolsek kemudian mengejarnya. Saat hendak ditangkap, ia marah dan menyerang polisi dengan kursi dan berusaha merebut senjata milik Kapolsek. Namun Tarmizi berhasil diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Graha Bunda Idi Rayu untuk mendapatkan perawatan medis. Sedaralun, gara-gara mengamuk dan memukul kepala ayah kandung, Tarmizi, warga Dusun Masjid Desa Senebuk Buluh, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, diamankan polisi. Pria berusia 25 tahun itu diamankan oleh personel Polsek Idi Tunong dan warga usai menghancurkan dua rumah dan satu sepeda motor Selasa kemarin. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Alexander Piliang mengatakan peristiwa ini terjadi di Desa Mompang, Kecamatan Berumun, Padang Lawas, Sumatera Utara, Rabu dini hari, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Saat tengah beraksi, pelaku terpergok salah satu korban dan melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Namun barang-barang korban tidak ada yang hilang. Sebelum peristiwa ini, korban dan istrinya, seorang anak balita, keluar untuk membeli mie. Sedangkan anak mereka lainnya tinggal di rumah. Korban bahkan sempat menyantap mie yang dibeli. Kemudian mereka beristirahat, saat itulah pelaku masuk. Sahrin sempat melakukan perlawanan hingga mengakibatkan dirinya terluka. Namun istrinya Rita yang saat itu mau lari keluar rumah meminta pertolongan tetangga langsung dihujani tusukan oleh pelaku. Tusukan senjata tajam ini mengakibatkan nyawa ibu empat orang anak itu melayang. Korban tewas dengan luka sabetan senjata tajam di tubuh. Ibu empat anak ini tewas di depan pintu rumah. Pelaku yang kabur usai kejadian masih terus diburu polisi. Sedaralun, Rita, 37 tahun, istri Sahrin Siregar, 42 tahun, ketua PD Muhammadiyah Padang Lawas, tewas dalam perampokan yang terjadi di rumahnya. Pelaku kini diburu polisi. Kompas.com melansir. Sedaralun, PLT Gubernur Aceh Novairiansyah melarang pegawai negeri sipil di Tanah Rencong menggunakan gas LPG 3 kg. Larangan itu tertuang dalam surat edaran yang dikirim ke pimpinan pegawai se-Aceh. Surat edaran itu ditujukan Nova kepada Bupati, Wali Kota se-Aceh, para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh, dan Kepala Biro Sekda Aceh. Detiknews.com melansir, pada poin pertama surat ini dijelaskan tentang aturan Menteri ESDM terkait penggunaan kemasan hingga harga LPG. Sementara pada poin kedua disebutkan beberapa pihak yang dilarang menggunakan gas LPG 3 kg. Salah satunya PNS Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Aceh. Surat edaran diteken Nova pada 13 Juni 2019 lalu dan baru beredar dalam beberapa hari terakhir. Surat itu juga ditembuskan untuk Ketua DPR Aceh dan Manajer Pertamina Aceh. Selain itu, pengusaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta serta hasil penjualan lebih dari 300 juta per tahun dilarang menggunakan LPG 3 kg. Aturan ini juga berlaku untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan di atas 1,5 juta dan tidak mempunyai surat kurang mampu dari desa. Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh Rahmat Raden mengatakan seruan ini dibuat karena para PNS dinilai mampu membeli LPG selain 3 kg. Mereka telah mempunyai pendapatan yang layak setiap bulannya. Menurutnya, aturan ini berlaku sejak PLT Gubernur menaikkan surat edaran. Sementara untuk pengawasan agar PNS menjalankan edaran ini diserahkan ke masing-masing pimpinan pegawai. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 26 Juni 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.